Kita goyang lagi baru lupa lapang. Kita sesalkan buat anak-anak semuanya sahabat-sahabatku. SNP, SNP Indonesia. Kita santai-santai di goyang lagi. dalam baju.